Semuanya telah terjadi. Cintaku telah pergi, dan kini ku sendiri tanpa dirimu lagi. Tak mudah cerita indah. Semusim telah ku lalui, telah ku lewati tanpa dirimu. Tetapi bayang wajahmu masih tersimpan di hati. Tak pernah ku bayangkan kau putuskan cintaku. Ku coba untuk lupakan semua tentang dirimu. Tak mudah bagiku melupakanmu, ya. Semusim telah ku lalui, telah ku lewati tanpa dirimu. Tetapi bayang wajahmu masih tersimpan di hati. Terima kasih atas tepuk tangannya dan juga apresiasinya. Saya Dimas pamit. Selamat malam.